Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nah, kayaknya udah cerita tentang kiai karo pencoleng. Wah, ge mana napi ge ya. Berlawanan arah kiai karo pencoleng jajal teliki kayak apa yo. Satu hari kiai ini ge ya nemoni pencolenge dengan maksud untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kepada si pencoleng, aja maning-maning, aja diterus-terusna gue penggawaan pencoleng gue mau. Masalahnya mau limo gue ya, wis jadi langganan si pencolenge. Jadi kia ini langsung mengingatkan agar dia segera sadar kayak ngapati diki. Mampokan lagi. Mabok lagi, judi lagi, judi lagi. Mabok. Mangan karo tepok. Pok, airnya dia pok. Airnya aku jadi pengen mabuk lagi. Mabuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak kiai ya. Sugeng rawuh Pak Kiai. Apa kabarmu, who are you? Pencoleng, nek ana lagi wong pada dene Islam ngawes salam maring kowe, wajib hukume kowe ulin jawab, kudu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kaya gue ya. Wah, ya bes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Kiai? Arep nantang mabok bareng nyong apa kepriwe Pak Kiai? Tok, kowe mandan nyadar sini njajal. Kowe iki maju ngene maju tua, maju ngene kowe maju ngarep mati. Ya, wong sing jenenge urip nang alam dunia kuwi ora sia ora. Kur sedelak, ku mampir. Aja urip kok nggo sini mabok-mabokan, tok. Wis mabuk, madon, main, maling, madat. Dolor pengganggu kafe kapan kuwe tok? Nang akhirat ngemben ora nana kecubung ora nana anggur ora nana kopi jahat terus ngumpung nang dunia lho Pak Kiai, manfaatkanlah lima sebelum lima masing pertama dan utama Pak Kiai, sedurunge mati mabok dipit. Mabok lagi. Wis sikap sadar apa kok jajal? Sikap sadar apa kowe? Sadar makan tanaman apa Pak Kiai? Kayak lagune Mansur S. Angkat teman karibku lebih dari saudara. Kenapa begitu tega? Teganya. Tidak sadar apa yang jauh kowe? Kuat marennya apa yang jauh kowe? Wis tua kuat marennya jajal. Ya bes. Nyong tek mareni. Tapi nyong jaluk diwarai dalane Pak Kiai. Dalan Jenderal Sudirman apa dalan satu Subroto Pak Kiai. Wis, kena kranceng niat arep mareni. Mulai dina esok kowe kudu langganan koran ampas. Apa? Kudu langganan koran ampas. Kudu. Wah, temenan ge Kang Yu. Dadi cita-citane si pencolenge ge mau kepengin banget sadar. Akhirnya menuruti apa yang disarankan oleh Bapak Kiai ne. Iki ya, bendina sih ya macane koran ampas. Wah, iki ya. Dari hari ke hari langsung mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Lah akhirnya ke pencolenge langsung ngadep Pak Kiai cerita kayak apa prosesnya uli menuju jalan tobat. Iki yo. Pak Kiai, ora mau ngundang ge, aja ngetungi tasbek wae. Ditungi ngomong apine tetep sangung sanga. Ora ngundang ora semarus kawuracan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu ora tejeng, hah? Kayu gue ora tejeng, hah? Gue mandan dinggo gue, mandan dinggo salame. Ayo tangtung bae karep-karep gue. Mami dedek ngomong ngetungi tasbek apa barang. Kenyo kudu ngetungi tasbek ge, Kang. Kenyo lagi pikir ge, lagi pikir. Ya tapi kan ana tamu lho, leren dipit lho, Pak Yai. Ya wis, arep ngapa kowe ngene-ngene? Aku laporan ge. Laporan apa? Laporan nyong wis langganan koran ampas sesuai dengan sarane Pak Yai. Jare men kon nyong tobat, nyong kudu rajin langganan koran ampas. Terus? Ya kene sudah hasil ge. Hasilnya? Ge, kan ini Pak Yai. Dina pertama ya. Pinginane kae lagi nyong nembe diomongi, nyong tuku koran ampas. Lah kuwi nang kono ternyata ana artikel Pak Yai. Anak tulisan bagaimana bahaya merokok. Sing jaremane bisa merekna mandul, bisa merekna kanker, bisa merekna gangguan janin, bisa merekna stroke, bisa merekna ini itu dan sebagainya. Loh, Pak Yai, nyong barang maca tulisan kayak pengen ngantuk rampung ya. Nyong kuatine nyamar bos mende lho. Aduh, nyong padahal uling rokok ket SD. Lah kaya ngapa paru-paru ini nyong sih kondisine ya? Kaya ngapa? Apa ngene nyong kondisine parah banget? Loh terus? Lah gue mikir Pak Yai, nyong langsung ya bar maca koran gue, bar maca artikel gue. Hari itu juga, dina gue juga, nyong langsung berhenti merokok nyong jangan bapak plotas. Ora nyentuh rokok sedikit pun. Ora pengen-pengen nyong udut sih Pak Yai, jangan ora pengen-pengen ambaran nyong maca artikel gue mau. Oh bagus ya bagus gue. Lah terus. Ngesuk emang nih Pak Yai ya. Jadi dina keloro nek nyong tuku koran ampas maning. Wah, nang kono artikelnya ganti judul Pak Yai. Nang kono ya ana tulisan bahaya narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Pirang-pirang nang ngono Pak Yai. Ana sing jare bisa membunuh, bisa merusak paru-paru, bisa merusak hari tua, bisa dipenjara, bisa ketagihan, ini itu dan sebagainya. Lah terus barang kon maca tulisan kuwi kemriwe? Ya nyong terus nelangsa Pak Yai. Nyong jan sprene kuwi sakit banget, pil-pil nang jero awak nyong. Dan akhirnya nyong mikir-mikir kayak gue, akhirnya nyong tobat, nyong suruh maning-maning gue ya, mengkonsumsi narkoba, seno to drugs pokoknya Pak Yai, dan nyong suruh maning-maning gue, menyentuh barang haram gue mau. Oh bagus gue. Tapi esnya maning Pak Yai. Kepriwe gue. Ngesuke maning, dina katen lu, nyong tuku koran ampas maning gue ya, dan nangkono artikelnya ganti judul Pak Yai. Judulnya ya nangkono ya pas dina katen lu, bahaya minuman keras. Duh, dan medeni pisan malah lebih medeni maning ya Pak Yai. Jadi sing bisa membuat mabok, bisa membuat kita lupa daratan. Nang agama ya ora udih, nang pemerintah ya sebenarnya digaruk. Go jantung ya no rapik, go paru-paru apa maning. Da akhirnya barang wis maca tulisan kuwe, barang wis maca artikel kuwe nyong jan mulai dina kuwe, ya mulai dina kuwe juga, mulai hari itu juga nyong ora maning-maning menyentuh minuman keras, ora maning-maning nyong mabok. Wah, ya kuwe ya. Kaya kuwe Pak Yai. Kuwe box semakin membuktikan bahwa dengan membaca surat kabar ampas itu bisa membuat hati kita cerah, bisa membuat hati kita menjadi terarah lagi. Loh, tapi kok dipit Pak Yai itu sana siji maning ge. Lah kok priwe kowe? Lah gue ya, dina kepapate ngesuke maning nyong tukuran yang sama Pak Yai, tukuran ampas dan aku ana tulisan bahaya seks. Wah, ki luwih medeni maning ge, bisa menyebabkan HIV AIDS. Bisa kenang sipilis, bisa kenang penyakit kelamin, bisa kenang alas, pokoknya warna-warna, taruhannya nyawa. Kayak gue ya? Kayak gue. Wah, nyong ngerti nyong, mesti gue bar maca koran ampas gue mau, langsung dina gue juga gue meninggalkan seks mesti gue, meninggalkan hubungan bebas mesti gue lah. Lah gue Pak Kiai, barang nyong tes maca gue koran ampas tentang bahaya seks dan hubungan bebas gue mau, mulai dina gue, nyong langsung mandek 5 ton? Ora, nyong langsung mandek 5 sakoran. Ora maning-manding, nyong tuku koran ampas. Tambah dina tambah ngerugek nantok disini. Maca gue salah, maca kaya salah, maca kaya manis salah. Rasan gue buang pek orang ini nyong lah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.